kecelakaan tidak mustasfa. Adalah bagi ini itu kepentingan yang bersangkutan diberikan oleh aladhi yatimu ilmu aladhi yang dengannya ilmu sempurnalah sampai kepada ma'rifatil haqqi, mengetahui yang hak dan yang wadih di antara segala ijtihad berbeda-beda. Dari ijtihad tidak terjadi gelak-gelak mencari pendapat dengan ilmu semua akan mengarah kepada yang betul di antara ilmu ijtihad. Wa yaqulu Imam Al-Ghazali dan sendiri Imam Al-Ghazali ini kan telah Ketunda Imam Al-Ghazali akan tabuk kalimat yang mengisyaratkan kepada penting ini ilmu sekira-kira dinakalkan daripadanya ilmu Al-Ghazali wajran itu wasyrakul ulumi mazudu wijyat ini nakal sama yang ini barang yang dijamukkan padanya akan akal dan sama dan menyertai padanya pendapat dasar ilmu yang berlingkat pendapat luar akal kita pakai cara sebenarnya analogi dalil untuk ilmunya nah dalil sari nah dalil akli ini yang paling penting jadi baik akli semata-mata menyesarang semata-mata betul cuma karena karena pilih dalam pikiran ada kata pegangan pihak kalian yang lupa itu juga ilmu yang berkombinasi syarat kalau syarat yang pertama ada yang betul yang kedua meresap dalam jiwa hasilnya juga makmul berlegar dari limau makanya bukan limau jadi yang semudah mudah ini adalah ilmu yang menjangkau akal dan sama dan sahabat menyertai padanya dari ilmu syara atau dijamakan dari ilmu akal pendapat wa ilmu rupiah wa usulihi min hadal kabir ilmu fikah dan usulnya fikah daripada ini pihak yang menuai dengan ilmu fikah ilmu usul fik yang ilmu yang kombinasi akal beserta syara lain ilmu mentek ilmu yang mentek akal kepada-pada karena menjumpa kuliah lekas pada di baju dia nak ada dia ayat dan apa dan kita beri-beri anjir lagi jadi ini akal kuno sebenarnya kau ada yang sul ke dari mana nah dari cara ini eh di mana akal jadi kau pun kamu akal pada adalah dari cara ini kerana ini jadi ini karena aku ya aku mencari pisari cara wal akal sawasati maka sesungguhnya ini dijauh ia daripada glis tapi apa? Glis syara dan akal akan juga berjalan yang sapu Falahuwa tasarrufun bima dinukul. Maka tidak dianya ilmu itu tasarruf dengan semata-mata akal dengan sekira-kira hanya dirumpuk akannya disyarah dengan terima dan tidak dianya ilmu kebina dia itu semata-mata tasrif aladhi yang hanya ikhnya ukurinya diakal dengan ta'jid, kuat dan gudul jadi kan kan itu kan semata-mata akal tapi semata-mata akal kadang-kadang waktu kita pertama membuat syarah kita terima terlalu rendang karena kadang-kadang ada yang impor di akal yang kita bisa lepas jadi di akal tetap kita bang dari syar'i tidak itu yang dari syar'i tetap karena dikuatkan di akal pada ke saya duduk tadi mana tapi oh mana ada doa mana ada kerja ini akal tanya mana sesuai jadi dari satu persen dari itu ini adalah laksana lagi yang lebih pakai di mereka di yang kuat sih tapi dalil syar'i dengan akal sesuai ini lebih kuat kurang sih minunan Karena ini, maka sungguh ini kitab alergi yang kamu wadah akhirnya kitab di hadapan para pembaca yang mulia Al-Mustasfa, yaitu kitab Al-Mustasfa daripada ilmu usul. Itu daripada sepenting-penting kitab alergi yang diwadahkan pada ini file. Nah, jadi, kitab Al-Mustasfanya termasuk kitab yang aham, kitab yang penting daripada segala kitab-kitab usul. Bahwa marja atasi, maka dianya kitab Mustasfa itu marja tempat kembali atasah kematian asari, tempat kembali dasar di polabah jadi belajar dan beri ulama yaitu batas utama wanahmu dan kamu yang tahu pada kitab fitadawili dan Allah Ta'ala yang pahamis dan kamu ketika kamu wadah ini kitab pada tadawul kepada khalayak ramai sebabnya tadawalan ul-aidi ini maknanya barang yang berpindah tangan berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain yang tadawalan ul-aidi barang sesuatu yang dimati jadarnya berpindah pada ul-aidi berpindah pada ul-aidi yang ini apa maknanya ketika ramawata ini kita pada dunia jarok khalayak ramai ke pasaran dan kamu ketika ramawata ini kita pada tadawul dicapai di lima diurung rame-rame untuk dipelajari di rame-rame urung akan Allah semua doa akan Allah akan bawa lebih manfaat dari Allah dengan kitab dan jadi dari Allah dan jadi akan kitab dari Allah dalam mizan hasanah kamu pada urung kiamat inna kami sami mengujib minna pantas mendengar bagi maha mengujib dapat doa terjemah yang mengadali secara singkat selesai mumpuk sampai 25 hijrah silahi selesai mumpuk hingga 25 hijrah ataupun tribe 58 masihi lagi tribe tersebut 3 hijrah kita sambung tepat oke, apa dari itu urutan dari itu dari itu, keluar dari itu sehingga kalau itu silahi ya berarti silahi ya pada kayaknya jadi silahi ya berarti Wa Muhammad ibn Muhammadin yanya Imam Al-Ghazali itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nah, saya tak bertanya. Saya kamu boleh jadi enggak? Mungkin ujung-ujung di barat. Sebelum di barat, di barat, di barat, kayak Islam ini dah. Mudah-mudahan buat. Dan orang tanya orang tinggal di Amerika yang terpulang kumpul di mana yang berlami pasti di barat kan baik yang itu yang berjana belum kewa barat sebenarnya anak besar Muhammad bin Muhammad bin Muhammad heboh untuk dulu Muhammad Al-Ghazali Al-Ghazali Al-Tusi wawah nisbah nisbah kepada Al-Ghazal dan nisbah kepada Tus itu akan lalu kuatra Al-Ghazal kuatra terus Abu Hamid yang dikuniakan dengan Abu Hamid lakabnya kuatra Islam dari dalam Islam dan yang nama orang hukum wakna dan yang ada di kejatuh Islam dan kemudian Fihwa Firasof mana kita tadi? Firasof aja jadi seorang Firasof lagi ginian dulu ya alim tasawuf jadi filosofnya alim tasawufnya lalu namun ya ada yang sanak bin baginya yang mau tadi seumpama dua tubuh karangan ada yang untuk dokter penembong jadi yang mau tadi nakalnya dua tubuh mauliduhu lahirnya Imam Madani dan waktunya Imam Madani di Tabiran kabiranya Kosbar Tus, ibu kota Tus di Khorasan. Ini yang Artusi Ibn Awai dimaksudkan kepada Balar Tus yang ibu kota ini adalah Toliran. Jadi Artusi menyebar kepada Balar, menyebar kepada Balar Tus. Ibu kota ini Toliran, jadi lagi di Toliran. Tadi daerah Khorasan. Nah, Bupatilah Bupati ini Bupati Khorasan Afghanistan. Hah? Daerah buat Afghanistan. Afghanistan. Sekitarnya. Nah, ala ila nisabuni sama ila Khorasan Fahidiyah Tadulaksan Pemasir. Rahala, nijak ianya Imam Madali dari daerah Khorasan ke Naisaburi, kemudian ke Baghdad, maka ke Hijaz, maka ke Nangro Syam, ke Bilad Syam, ke beberapa Nangro di daerah Syam, maka nijak Imam Madali jid ke Mesir. Wa'ada ila baladihi, dan kemudian juga kembali ianya Imam Madali kepada baladnya. Jadi pada waktu di balad di Lampung Rau. Jadi jangan dewa nah. Ya, Ini dia. Di rasanya buat ada benda apa? Bintang. Benda mana? Yang di nur macam hazali ini dinisbahkan kepada buat benda ataupun nisbah kepada rasalah. Ianya rasalah itu daripada kariah di daerah Tus. Bagi cuman yang baca Yaman dengan takfir nur macam hazali. Nah, mudah di ini nisbah kepada rasalah. Rasalah satu kariah satu desa yang ada di daerah Tus. Minggu tu biji sebagian daripada kitab yang Muhammad Ali itu dia memuji Arba'un Jalla Jatuh Bajili dan Tahafut Falatifah dan Iktisad pada Itikad dan kitab Mahkum Nadar dan kitab Ma'arijul Kudus Bi Ahwali Nafsi dan kitab Farah Baina Saleh Wa Ghairi Saleh dan kitab Mahfasirul Falatifah dan kitab Al-Madnun Bihi Ala Ghairi Ahli dan kitab Manqadun Minad Dalal dan kitab Bidayatul Hidayah Jawharul Quran Fadhailul Batiniyah Ismun Minhu Fadhailul Batiniyah Ismun daripada Jawharul Quran tu. Daripada Tafsir. Jadi bawa Tafsir lah dalam huruf pada jumlah kalau nak Tafsir pada fikah ni dengan Al-Quran Al-Qulimi Ma'arifur Aqliyah Mangkat binatalah bidaya jundaya jauh dari Al-Quran Fadha'ih Matiniya Ismun Meh mungkin kita Fadha'ih Matiniya dalam satu kita menjawab Al-Quran dan dimakrufkan akadanya kitab dengan Mustad Hari dan dengan Fadha'ih Matadilah dan kitab Ibrul Masbuk pada nasihat kepada Raja-Raja ditulis dengan bahasa Haris dan diterjemah pada bahasa Arab ini dengan buku kitab Arab dan terjemah. Di kitab bahasa Arab, bahasa Haris diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan kitab Waladiyah Sabah Ritalah yang dipulih dalamnya Ritalah daripada dunia Ayuhal Walad, gunanya Waladiyah. Kitab Lapai Walad, misalnya kitab Waladiyah. Dan kitab Minhajul Abidin Kila, namun begah Minhajul Abidinnya Khatiru Ta'ifihi, akhir karangannya Ibnu Adali. Dan kitab Iljamul Awam An Ilmi Kalam dan kitab Sayru yang kitab satu risalah tak pun dan Duratul Fakirah Fi Kajfi Ulumi Lakirah pada blok ilmu akhirat dan kitab Sifaul Alim pada usul pen penubuhan. Sifaul Alim kesembuhan rukun. Sifaul Alim kesembuhan rukun. Empat pada kabar badan pada usul pen dan kitab Al Mustasfa daripada ilmu usul dianya itu kitab aladhi yang ada di depan itu yang hilang. Dan kitab Al-Manqul yang daripada ilmu usul di dan kitab Al-Wajib pada furu' fiqh dalam madhab Syafi'iyah dan kitab Yaqut Ta'wil pada mentafsir fi tafsir Tanzim tafsir Madi kabirun kitabnya layuk dinarif kila nama mudah pada sumpah makhluk penumpul diri Ta'wil tafsir Madi dan kitab Asrarul Haji dan kitab Imla daripada Iskalat Ihya daripada miskin-miskin yang ada dalam India dan Faisal Taparoka bin Islam Lindek pemisah yang akan membedakan Faisal belum butuh negara sebagai hakim yang membedakan antara Islam Lindek dan kita Makidah Al-Sunnah dan kita Bizan Muhammad dan kita Masyarakatnya satu mahluki pada mencarakan Rasulullah Allah yang bagus walahu dan baginya yang mewadili nah beberapa kitab itu dengan bahasa Paris walau tahu ambil bagi suruh kita belgadani isi radihi untuk mana Gatoha Apuha namanya Hadroh Nyelapa menutupi. Nyelapa menutupi kunci. Menyelapa menutupi. Menutupi. Top top. Mengunci. Macam. Tak tahu. Tak tahu nak. Tak tahu. Menutupi dalam dunia. Menutupi ataupun mengunci menurunkan kan? Ya. Menurunkan. Menurunkan. Melekatkan. Melekatkan. Melekatkan. Empat malam menyelapkan nakah meletakkan. Meletakkan. Sabit bagi Taha Abdul Baki Nauru kata. Taha Abdul Baki. Bagi Taha Abdul Baki. Ya. Bagi Taha Abdul Baki itu. Menyenang kitab dan surur kitab Imam Ghazali fi siratihi pada menerangkan sirah Imam Ghazali. Surur kitab Imam Ghazali dan kitab fi siratihi pada penyata sirah Imam Ghazali. Kita beri dua tanda ini bahawa lebih, kan? Tentang bahagian ini. yang dari ikut makna kitab tu kan. Nah, nah kitab ikut yang dari dua trebah yang menafikannya. Nah. Pilam rujar bandung. Gimana? Tidak tahu ke filmnya lam rujar kan. Di Jamil, tahu ke Ali Muhammad. Di Taha tu kan. Ya, di Bakri ni. Aha, Abdul Bakri. Ya. Bagi Taha Abdul Bakri itu sumber kitab Al-Ghazali pada membahas tentang sejarah hidupnya Al-Ghazali. Ya, nah kita buka sumber kitab Al-Ghazali di dalam. Kemana ini? Karena ibu titik lah. Tang titik, titik dah lapor tu. Lapda, kon pa, lapda, olapda hu. Nalang talap tu. Baca tak, baca tak kan? Titik, titik lah. Nanti titik, dia mulai berkebar kebar. Nanti menetapi, menyalakan. Hanya dari pencetakan kan? Hanya dari penerbit ke? Bagi tanya mana? Tidak penerbit. Tidak penerbit. Ini kan jelas pasti Yohana kami ya. dan bagi Muhammad Ridha, dan bagi Zaki Mubarak, Nagitab Al-Akhlaq Indal Ghazali, dan bagi Ahmad Farid Rufa'i, Nagitab Al-Ghazali, dan bagi Muhammad Ridha Abu Hamid Al-Ghazali, Nagitab Hayatuhu wa Musannafatuhu. Ini bagi Muhammad Ridha, Nagitab Abu Hamid Al-Ghazali, Hayatuhu wa Musannafatuhu, kutipnya Al-Ghazali dan karangannya Al-Ghazali. Ini Nagitab Nabi. Dan bagi Abu Bakar Abdul Razak, buku kitab sebelum karang kitab fi Suhbatul Ghazali, dan bagi Sulaiman Dunya buku kitab Al-Haqiqah fi Nadhril Ghazali, dan bagi Syekh Muhammad Ghazali Nasabun Risalah pada terjemahannya Ghazali dan pengajarnya Ghazali dan pendapat-pendapatnya Ghazali, nusirat fi majlis yang disebarkan akarnya atau kitabnya pada Lekut Pongjilid min majalatil muktafaf, daripada majalah namanya buku-buku hikmah, buku majalah apa ya? Mungkin kan? Ya. Jadi majalah Al-Muqtah. Jadi hinan, jadi hinan sumber. Kobit Turkiyah dan nalam ke negara kita berkenaan dengan bahasa Turki yang gunan Imam Ghazali pada tarikhnya dan filsafatnya Ghazali. Bagi Ridhauddin bin Fakhri Al-Faymi, dan bagi Hasan Abdul Latif Aisyahul Fayuni Nasabah Risalah pada Ma'alil Ghazali wa Ma'alaihi, barang yang untuk Ghazali dan kewajiban yang untuk Ghazali. Juga ada banyak dulu lagi sekarang di kitab tentang Al-Ghazali. Ini hanya berdua berdua kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang kawi lagi yang kadir. Allah yang kawi yang kadir. Kami kadir. Ini yang Allah sebagai empat berbeda antara kami dengan kadir. Ini yang kadir, ini yang kuasa dia tidak membuat. Buat yang sanggup tak membuat. Ini Allah kawi yang menyerahkan kepada kenyataan yang sanggup. Jadi kan kadirun burunnya kuasa di atas berbuat macam. Ini nanti sanggup berbuat macam. Itu yang kawi yang ada berbuat macam. Ataupun dia bergerak motor, mana sih nyanda lagi, bernyanda lagi. Tapi kuat, lebih dari badannya. Menyapa hirut, menyisarakan butnya nungkung kubur. Lain mana cara, tapi menyapa hirut yang menyisarakan kepada kuat dari kubur lain. Al-Waliyu Al-Nasir. Al-Wali yang wilayah, Al-Nasir yang dibantuan. Al-Latif yang menembut, Al-Kahir yang ha, perkasa. Al-Muntakim yang menyiksa, Al-Ghafir yang pengampun. Al-Batin Al-Zahir, Allah yang batin, Allah yang zahir. Batin, zat Allah batin, betul mana yang terdapatkan. Tapi Al-Zahir dia sabil adilah. Menyebi hasabil adilah, dalil-dalil yang ditunjuk kepada anak Tuhan, maka Tuhan zahir, karena betul belakang. Saya tablet mentah dia hidup karena tanda ketuhanan. Jadi tahir karena tersembunyi. Tapi menyuruh sebuah menyuruh tulisan al-batin. Al-awalu wal-awalu wal-akhiru nya nisbah kepada si yang lain, dan nisbah kepada sesuatu yang mudahnya. Maka Allah al-awal nisbah kepada sesuatu yang akan fana, Allah yang fana itu akhir. Dan menghaji nabungkul dan akhir nisbah mentah. Alladhi ja'ala al-aqla arbahal kumusi wa zakairi. Allah alladhi yang wujud, yang Allah akan akal, akan serajih-rajih kuat-kuat barang simpanan wa zakair. Apaan? Ya. Wa ilma, dan jadi yang Allah akan ilmi, akan arbahal makasibi, yang paling berlaba dari segala usaha dan tijarah. Jadi usaha aku macam yang dah buat, tijarah aku yang dah buat, ilmunya arba yang paling berlaba. Wa asrafal ma'ali, dan ilmu semulia-mulia daripada ma'ali, ketinggian, warna-fakir dan kesanggaan. Wa akramal ma'abidi, dan ilmunya semulia-mulia daripada segala pujian, wal-ma'atiri dan segala kemuliaan. Wa'ahmad al-mawari, dan ilmi adalah yang paling terpuji daripada mawari dan masadi. Ini antara makdar mawari, makdar sumber. Mawari kepadatan dari hino hijak kering. Jadi dari segala sumber, ilmi adalah sumber yang paling terpuji, asli daripada sesuatu mawarid, sumber ilmu yang paling terpuji. Masyarakat bisterbi isbatihi al-aqlam wal-muhabir, maka mulia dengan mengisbatkannya ilmu oleh segala kalam, segala pulpen-pulpen, wal-muhabir, dan segala daud-daud. Jadi daud, pulpen mulia dengan sebab menuliskan ilmu. Wadadayanan dan tertiat dengan dengungnya ilmu oleh mihrab-mihrab dan mimbar-mimbar di sumber urut dengan sebab mihrab dengung ilmu, mihrab-mihrab dengan mulia. Wadahalat dirukumil aurat wadadbatir dan tertiat dengan tulisannya ilmu oleh kertas-kertas dan buku-buku. Ini dah hormat ya. Pertebak kertas, kamu boleh ilmu, kertasnya tidak terkemulia. Nanti di tempat-tempat mana saya tajuk kubah gerut di mulia sebab dalamnya dan lisan dan ini. Pada kata Nabi Syarafihi asaliru walal akabiri dan terdahulu dengan kemuliaannya ini oleh Ulu Mubud di Asyur Ulu Raih. Ulu Mubud kita kata daripada Ulu Raih dengan sebab bahwa Ulu Mubudnya naik ini. Wastada'at ibahaihil asraru wa damairu dan bercahaya Tawarat bercahaya dengan bahak hebatannya ini oleh rahasia dan damair. Apa nya? Pada nawarat bercahaya di mana? Ia bertina bercahaya. Kami ini menyentuh kemadauro tingkat bertina. Kami ini bertina dengan kebadannya ini oleh segala rahasia-rahasia dan bercahaya dengan nurnya ini oleh aji dan pasoir mata hati yang menjadi hanya perlu berulang dengan cuman karena untuk pahjur dan sepat rah kajai wak jadi al-kulu al-pasoir kita menuju pasoir mata hati pasal di dalam kulu penyanyi kulu hati no bukan di atonya kan. Wastahbara fi diyarihi diyaw syamsi dan terasa hina dalam sinarnya ilmu oleh sinar mata roh yang bercahaya di atas palak yang berputar. Jadi cahaya mata roh hina dalam arti dalu cahaya mata roh dengan cahaya ilmu. Buat cahaya mata roh daripada oleh orang kaya kan naik truk ni kat dalam ilmu kalau menang truk mempunyai truk ilmu tembus di selalu cahaya mandoro wasta segara dan wasta ugul dalam nurnya mandoro yang batin oleh barang yang batir daripada nur mata hitam dan wadir dan mata hari kan wadir mata hari gimana rata kaya jadi antara cahaya mata nur mata nur mataika yang dapat segala sesuatu yang pun dalu dengan nur ilmu karena mata dengan gaya-gaya cahaya mata orang wajib punya mata yang daripada panduli tapi punya ilmu air di hijab anak hijab menunggu pada cahaya ilmu kepada sesuatu saya tahu ini ada ilmu yang diperlukan di kena punya mata ada kata-kata panduli hatta kadal wala birdiyahi fi amakil mahrumumidati mumidati junub khawatir sehingga ditamung dengan cahayanya ilmu pada dalam luk kegelapan oleh tentera khawatir khawatir penulisan hati yang tentera menulisan goresan hati jadi goresan hatinya dengan cahaya ilmu dapat memasuki ke dalam kegelapan yang sangat dalam support luk lah tapi teruk tidak khawatir kena sedangkan cahaya menaruh hanya teruk mata pandangan mata hanya teruk kena. Yang kita lalu menurutkan jadi ma'fi ampun dalam luk mu'idati gelap jadi dalam luk kegelapan dapat dicambung di junudul khawatir dengan perandaraan cahaya ilmu jadi kita menampun surah kita tapi kena mentah juga kan ini kacau mentah mentah yang tidak kita boleh mentah dia pun tepi mentah mentah jalan khawatir kau tunggu menurut. Tapi kita ganggu di mata dia sih sampai ya. Tapi kita bersurah dengan dunia. Poin dalam akan nawawi walaupun kalah kumpul daripadanya luk kegelapannya oleh nawawi mata mata hantu kahan teruk benar. Tapi khawatir teruk. Ini nasihaya lain, nasihaya ilmi. Terangkan punya mata ganyo menggunakan cahaya mata uroh. Sedangkan khawatir menggunakan cahaya ilmi. Makanya dalam kegelapan yang sangat iluk, mata ganyo hantar busli. Karena cahaya mata uroh hantar tembus benar. Sedangkan khawatir yang dipakai cahaya mata uroh, cahaya ilmi tembus ke dalam amal ilmu kita. Kedalaman yang gelap. Wakai sahabat oleh hal hijab wa sawatir, dan terbuka di hatinya sawatir oleh hijab dan satir. Hijab dan satir gadah belum, hanya hijab dan satir tembus ilmi. Wassalamu ala Muhammadin Rasulullah di Al-Ansari Tahir dan Rahman di atas Nabi Muhammad Rasulullah Allah Zil Ansari Tahir yang mempunyai asal yang suci. Kemudian ada yang berkah karena keturunan Nabi, bapak-bapak Nabi mengandung Nabi nikah, mengandung murid yang suci kan ya. Jadi Nabi Muhammad Zil Ansari Tahir mempunyai asal yang suci. Wal Majlil Mutatahir dan kemuliaan yang tahir. Syarafil Mutanasir dan syaraf yang mutanasir. Ini mutanasir menitahui makna daripada dana syarat untuk menolong ini. Nyata makna ini kemuliaan muda nasir kenanya akan mulia dengan sebab katanya umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun akan jadi mulia dengan sebab umat Nabi Muhammad huru-huru yang mulia. Sama dengan ini. Kami ada sesuai dengan bang dana syarat menolong. Jadi kemuliaan yang mulia mulia kan lagi jaga buat dia punya lupa mutok tak baik dengan lebih tuan baik kan dia tempoh yang lebih nombor lebih baik lebih nombor tunggu lebih ada pun abon mana pun ada lebih itu lupa mutok yang kita abon dia pun kalau kita abon punya ada pun bermak mana pun abon buat mutok ada yang berbagai tuan. Gak apa agara itu saja lah dua intra. Jadi sebenarnya cara bukan akhirnya kemuliaan yang mulia dengan sebab orang yang mulia, orang yang mulia dengan sebab orang itu. Wal karam mutatatir dan karam wasa kemurah al mutatatir. Ini yang mana rawajih patara dan tetet hijau kemuliaan, pemberian yang dalam wahyu, pemberian dalam kehidupan. Al-Mahfuz yang dibangkitkan akan dianya Muhammad Bashiran sebagai urung kabar gembira bagi orang mukmin dan urung kabar takut bagi orang yang kafir. Wa nasifan dan Nabi Muhammad yang urung yang memensuhkan, membatalkan dengan syariatnya Nabi akan titip syariat yang awal, syariat yang mabih. Jadi syariat awal memandung batilnya dengan syariat Nabi Muhammad, wadah yang dasir dan setiap agama yang tutup yang jelas. Agama-agama awal yang jelas. Malah nilah Abraham. Al-Mu'ayyadi fil Qur'an al-Majid yang dikuatkan akan dianya Nabi Muhammad dengan Qur'an yang terpuji. Qur'an al-Ladhi yang ana bosan akannya Qur'an li urunan dunu dan ana bosan li Asirnya urun akal. Jadi Quran yang juga yang lebih kemuliaan Nabi Muhammad urun dino hanya pernah besar. Tetapi dino dan urun yang akal Al Quran pun tetapi dino akal. Yang itu nama Allah. Nono kau pun menolak Al Quran, menolak Al Quran. Kami benar untuk beli ayat-ayat soal yang dino ini. Tapi hanya setiap masalah dapat dari ayat kan memang menanggung besar kepada dia. Anak besar tu, nabi dah bayarnya. Kata saya tapi, anak pernah besar urungnya anak al Quran ada pun urungnya dengar. Walayyubrikukun hajazalatihi nadimun walayyansirun dan hanya berdapat akan hakikat kebesarannya Quran oleh urung yang bukan nazam dan urung yang bukan nasar. Yo ahli nazam, ahli nasar tu, anak begitu oh hina kebesaran Al Quran. Wahai dan ini, ini pegat susunan belakang Al-Quran. Nanti walau itu bi'ajaibihi wa suwasifin dan hai diliputi dengan keajaibannya Al-Quran oleh wasaf dunia wasaf. Kita juga dikut inna hai Al-Quran habi juga, habi wasaf. Walau dikutin dan anak hidup boleh sebut dari yang sebut. Jadi dengan pegat, anak habi Ini akan jawaban yang ada dalam Al-Quran. Mana hendirian tu? Garang tafsir, apa yang banyak tu? Tahu juga. Dan mungkin urun garang ni, kita cakap ada yang lebih kuat. Kita nak ada ni, kami ingat. Ini urunnya. Ini ada kuat dari urun ini. Kalau kita ilah benda ini. Jadi hanya apa ini? Pokoknya balik lagi tu nasuku fahmi jadiati asrani pasir. Pokoknya balik lagi dan titip urun yang balakah. Wakulu balirin iti urun yang balara guna suki yang boleh dapat mendem guna suki fahmi jadi asalagi pakirun yang tidak mempunyai suk perasaan untuk faham yang lahir-lahir yang nyata-nyata daripada rahsianya itu pasir panik hantro berjuan urun yang balara pun benar-benar hantro berjuan ahli balara itu faham makna Quran yang mantan pasir antara siapa itu awal lagi yang tak rugi wa'ala alihi wa sahbihi wa salamah dan jadil ahli Nabi dan sahabat Nabi salam dan menuju sejahtera wa'ala alihi wa sahbihi salamah jenang ikut wassalatu rabbikan wa sallallahu datang wassalamah wassalamu wa sallam ini wassalatu wa salamu jadi wassalatu wa ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallamah Alhamdulillah dan benar taklimat. Alhamdulillah, wassalamah, katira dan berlebih sejahtera ya Allah, katira kasihlah kesejahteraan yang banyak. Beliau tak cahat. Ina dia kasratan yang kati umbunaha umurul an alhasil akan sebagai le yang untung di bawahnya le oleh umur hitung lagi berkira. Alhasil. Asar menangkan tempat ini. Jadi untung wabimu kira kalau bintang ini nanyai. Jadi kurang dengan kebudi rahmat benda tak sah. Jadi bujung dari gaurung bujung kalau wabim bujung ada. Amma bandu ada pun sesudah itu. Fakat karena tokoh kodi lontren akli maka sungguh gemetutu le kodi angkar. Tau kami akal wahwal hakim dianya itu hakim alati yang tidak terbelah dan hanya mengandalkan tahu dan dianya itu syahid syarang wah dari syari wahwal syaridul muzakil mu'dilu dianya itu sebagai syahid al-muzaki al-mu'dilu ini syahid buah itu mana ini kesalahan maklum. Menempati langkah hakim aladhi yang mengandung ulah dan mengandung ulah sebab ini. Allah mengandung. Ya, kenal lagi. Hakim yang mengandung ulah dan mengandung ulah. Dan dari syahid syari bahwa syahidul musakil mu'ilu dia yaitu syahid sebagai saksi ataupun sebagai dalil al-musakki yang memersihkan mu'ilu yang paling Nabi ini wasah syahat Allah ya kan ini kan ke Nabi Muhammad Nabi dan bahagian yang menunggulah kui isi ini ikut ya Allah wadrankun biana dunia darah umur dulu waktu umur dunianya itu nanggro umur Wa matiatu amal dan dunianya tempat daripad amal dan tempat daripad roh. Ada tiba bahan lipat mesti ya takubah yo takubah. Jadi yang takubah ni amal dan doa takubah tempat doa sama doa takubah kafirah. Wa manzilu ubur dan dunianya tempat lalu tempat melewati sangkai diat kan tempat menang-menang bagi orang yang menang-menang cukup abur orang yang menang-menang menasak tempat menang-menang bagi orang yang menang-menang dan dunianya mahal sejarah yang membanggarnya tapi kan bukan capai ini mahal sejarah, sejarah hajirah lah masjid imarah ke tempat juga bangunan jadi juga bangunan kembung ini bang capai yang mulai. Lagi orang di jam capai nak beli. Ini kan beli ke tempat itu, buah rumah raya beli. Rumah kampung, saya nak hasil buah rumah kampung. Sejak Malaya nanti, buah pen kampung, ini mahal sejarah. Mahal merah, mahal merah kampung. Jadi dunianya mahal sejarah, kan tempat imarah. Dan mutajarin, tempat sejarah. Yang bid'ahnya adalah taat. Yang dipangkai dalam sejarah ini dunia adalah taat. Yang dibelaba kuadrat dan bermula laba yaitu kemenangan pada roh yang sedanglah kiamat. Yang kemenangan tidak dengan yang lecok laba atau roh yang dinungkat itu bila pangkai mana dia habis kan? Karena roh itu tak pangkai. Wa amal kubur dan mana lagi yang lecok. Wa taat taat dan taat dan roh wadi. Sama amal yang kuat. Wal amal anjaha wa ilmu anjaha ilmu yang paling anjah kota yang paling kemenangannya taat dan yang paling dilabahnya taat jadi ilmu yang taat yang paling dilabah fainaha itu minal amal karena sesungguhnya ilmu pula itu daripada amal jadi antara ilmu yang amal lebih ilmu karena ilmunya termasuk dalam amal walakin huwa amalul qalbi dikatanya ilmu itu amal hati alladhi yang dia nyati itu semulia-mulia anggota jadi amal anggota yang paling mulia itulah hati jadi amal ini adalah ilmu wasa'il akli alladhi huwa asraful asya dan perjalanan akal alladhi yang dia nyati itu akal semulia-mulia syik akal semulia-mulia syik karena sesungguhnya akal itu markabut diyanah tempat rukuk diyanah putra agama dan urun hama urun tanggung amanah adalah akal tempat hidup agama bangka yang tanggung amanah adalah akal ipuridat alal abdi pada ketika diperdatangkan akan dianya amanah yaitu bumi dan gunung dan langit fa'asfakna maka takut mereka itu daripada amalnya dan enggan mereka itu bahwa di amal ia akannya amanahkan pada dia ini bertanggung katanya mbak gunung mbak langit haju tapi pak akal itu yang katanya dia akal kemudian ilmu yang ada wabadi yang pertama ilmu semata-mata hana ke dorong di syarat di atasnya ilmu akal semata-mata yang pertama akal semata-mata hana ke dorong di syarat di atasnya ilmu dan hana ke sunatkan di syarat sekalanya ilmu hana anjuran nah ilmu akal semata-mata akal 100% hana anjuran syarat melimong di belakangnya dah, sebagai contoh ilmu hisap matematika wal handasah handasahnya ilmu ukur cara ukur bangunan jadi panjang kali lebar kali dalam jadi badu nah, buka bangunan laginya panjang sudut nah, sudut cari sudut 60% kurang 60 derajat dan ilmu nujum ya, wa amsalihi dan misil-misilnya ilmu daripada segala ilmu maka dianya ilmu itu di antara dan yang sulit, yang layak dan sesungguh sebahagian dan itu dosa dan yang terakhir ilmu yang betul yang nama utamanya. Jadi ilmu yang memandum antara dua. Yang pertama menyokong halak yang kedua betul yang apa ya? Yang ilmu yang memandum bukan ilmu akal semata-mata yang hanya dari syar'i. Ilmu yang hanya dari syar'i yang akal semata-mata berkisar antara menyokong halak betul yang apa ya? Jika dibutuhi, butuhi hana faedah. Adapun kita lah ada. Sebenarnya yang pembahasan-pembahasan tauhid itu hidung ya, yang hana lidah ini syar'inya itu tauhidnya kena ada lidah itu. Pak itu biar katanya opat pinji katanya gimana saya betul itu. Saya betul opat, saya ini opat, saya kemunya empat ya. Ini katanya memandung antara betul yang hana manfaat dan salah. Ini pun salah, betul hana manfaatnya yang hana salah. Ini yang bukan hanya maksudnya, wana wakil tani itu sebagai tan, sebagian tan itu tidak dosa, itu tan yang salah. Dan antara ilmu yang betul, tapi hanya manfaat padanya. Wa na'udzubillah, saya melindung dengan Allah daripada ilmu yang hanya manfaat. Ini tak apa-apa, tapi na'udzubillah, ilmu yang layak manfaat, wakil fi layak manfaat. Takun, katanya dia kawal ke semayang. Ini tak minta ilmu yang hanya manfaat. Apa yang saya jual? Biar dulu orang di luar kamu semua tu punya rumah. Minimilai pun, apabilai pun. Yang lebih berdoa lainnya, kita pernah di bimbing dan tambahan tu. Yang kerana kita orang itu far bila kita ampun apa tuhan berdua, nak berdoa baca cuma doa. Kita pun ada satu bawa di yang berdoa juga satu bawa di. Walau tak terima faham di syahwat, mana faham dia kau merdeka kau mengandung nama faham. Tidaklah manfaat pada syahwat yang hadir dan nikmat fakirah, nikmat yang ku fakirah yang segera. Kerana fainah kan ia daerah, karena itu fana lagi yang dan firah tertutup mana pasti kebenaran ini. Fana dan lainnya mana pasti kebenaran ini. Bagi nafkah, tetapi yang betul manfaat adalah pahala dan rawatirah. Ini yang pahala juga. Ini yang manfaat. Tapi ilmu yang menumpuk pahala kita. Ini yang manfaat. Jadi kalau makna ilmu yang ada ilmu yang ada, kita ingin ada perawanan. Kita ingin ada senyum, bokeh, pergi kerja bulan, ada jim bulan, kenyang, kenyang boleh juga. Ini kerana pegah ya. Yang pegah pada ini. Ini yang tak pegah hanya manfaat sawabu dari akhirat. Jadi ilmu la yang fa'il akhirat. Ya Allah kamu melindung dengan kerana daripada ilmu yang hanya manfaat itu untuk akhirat. Jadi maka ilmu-ilmu hisab kemudian ujungnya memandung ilmu la yang fa'il. Kata Bob. Yang kedua nakli semata-mata ada ilmu-ilmu nakli semata-mata lagi ilmu hadis, ilmu tafsir. Wal khatbu fi amsalih yasir. Khatbu, khatbu dalam lata'ir dikwa. Nidiru-nidiru pada contoh-contohnya itu sedikit. Nah, hana berehnya, hanya hana lewnya ini. Karena wal khatbu sahlu ini. Nah, nidiru yang yasir, di dasar. Is yastawi fi istiqlal kita. Karena sama pada boleh istiqlal dengannya ilmu oleh takhir wal khabir an-umi darul gayu dia pelajari. Karena kekuatan hafalan kamu ada pada nafas. Kebangkaan ini hari ini punya apa ya kan? Apa ya hari? Apa ya kabar yang kau tuju? Anak masalah tak boleh. Oh, nah, anak boleh ikut nak kan? Ikut nak butuh itu kan? Walau tapi sama jalur dengan ini tidak ada padanya itu tempat kamu bagi akal. Nyanyian lima yang apa kamu mahu kan? Nyan apa ya ayat? Apa ya hari? Tapi mata ya. Yang ikut nakal semua mata. Yang gelek. Yang kele asraf ulum semulia-mulia ilmu barang yang menjampu kepadanya oleh akal dan tamak. Ini kombinasi antara dari nakli dengan dari samsu. Dan musahabah menyertai padanya oleh pendapat, pemikiran ditanyo dan syarah. Dan bermula ilmu fikah dan usulnya fikah itu daripada ini pihak. Karena sesungguhnya ilmu dicok ia daripada diri syarah dan akal akan sudah berjalan. Maka tidak ianya ilmu itu tasaruh dengan semata-mata akal dengan segera-gerahan yang rumpuk apa yang disyarah dengan terimau. Dan tidak ia itu terbina dari semata-mata takdir alladhi yang hanya dinyok baginya oleh akal dengan takjid kuat dan kubutuhi. Yang kali ini kuat. Waliyah ini tersebut yang menyebut tawasakafi dan disebabkan karena mulia ilmu fikah. Dan sebabnya ilmu fikah itu ilmu usul wafarallah. Nukus sempurna oleh Allah Ta'ala akan dawai khalqi, dawai makhluk, yaitu tuntutnya. Tuntutnya ilmu. Jadi sempurna dahat seruan keajak urut untuk murno ilmunya. Wakana ulama biji arpang ulama makanan. Dan adalah ulama guru yang malin dengannya ilmu fiqah. Itu setinggi-tinggi ulama nisbah empat. Wa ajaluhum dan seraya-raya mereka itu nisbah kedudukan. dan sebanyak-banyak mereka itu nisbah pengikut dan belum. Jadi ramai tak pengikut minyak tauhid mentang nah ramai yang belum ikut tu. Tapi minyak nisbah usul fiqnya ramai tak pengikut. Pada kodali fi akwa fi umfuani syababi maka dituntut akan lun. Maka dituntut akan lun pada permulaan muda lun. Li ikhtisas ini ilmi dengan faedah-faedah agama dan dunia dan pahala akhirat dan ulah akhirat lawan ulah, ulah lawan akhirat. Akan ku tuntut bahwa lun tasaruf kepadanya ilmi daripada mahlak umur perjalanan umur akan sadar di hadapan gimana ini mentasarufkan sadar umur kepada ilmu ini saban mengumpuan sababi yuna mengumpuan sababi mana ini permulaan muda awal masa remaja. Awal masa remaja itu umpuan sababi, umpuan sabab di awal-awal muda. Jadi sadar umur artinya ini, mana ini permulaan umum. Kewadeka kali balik, mana ini kewadeka balik. Yang dari pun kau naju, kau pergunakan umum kepada ilmu yang mulia. Dan bahwa dan khusus dengannya ilmu daripada mudanatisil hayah, daripada kehidupan yang buruk. Yang senang-senang daripada kesenangan murid akan satu padar, muncul satu padar daripada kesenangan muridnya untuk dipakai kepada ilmu. Pasal nafsu, maka lenggaran akan beberapa kitab yang banyak fi furu'i fiqhi wa usuli pada furu' fiqah dan usulnya fiqah. Kali lenggaran kali kitab, kitab fiqah dan kitab usul. Kemudian menghadap sesudahnya yaitu ilmu jalan akhirat. Kali kitab fiqah dan usul, kali juga ilmu jalan akhirat dan mengetahui rahasia-rahasia agama yang batin. Maka lungkaran padanya akan beberapa kitab yang basit, kitab yang luas, bagi contoh kitab Ihya' Ulumuddin dan kitab yang wajib, yang ringkas, bagi kitab Jauharul Quran dan kitab yang wasit dan wasitnya kitab yang sederhana, bagi kitab Kaimiyatis Sa'adah. Suma tafani pada Allah. Kemudian dihalau akan dul sukun, dihalau akan dul kepada Allah Ta'ala kepada kembali kepada Dajri Islam membuat walifadah memberi faedah kepada ulum. Faktaraha alaiya ta'ifatun min hasili ilmi fiq. Maka dituntut ilake dia dulun di sabuk perti daripada ulum yang menghasilkan ilmi fiqah akan berbuat karangan pada usul fiq. Ini kali berhai kali berhai kalau beliau sekarang kita usul, kita fikah, kita tasawuf, ilmu jalan akhirat, ilmu tasawuf, kan? Dan kalau beliau kembali dalam kepada ilmu-ilmu analisa kita, program sahur rombongan ulun ia juga kembali di karangan tentang usul fiqh. Usarifu inayah bihi ila talfiqi. Ulun tasawuf akan inayah. Anggap penting padanya usul fiqh kepada mentarfikkan antara tertib dan takkeh. Ini juga sebuah kitab yang mengacau dan bertakik. Jadi baik mengacau cara pegah tapi yang nalur raya. Kota kakek pada kerak nama tu yang berat. Dan berat kakek yang disar. Ini berat kata kakek yang disar. Nama tu ni berat kata satu yang terjadi takik. Ini bagi juga dengannya. Wailah tawasuti dan mentasaruh inayah laun kepada tawasut. Pertengahan di antara ikhlal dan imlal. Ikhlal cedera. Antik. Sejujurnya aku lah yang pegah. Dia yang anak ini cedera pun. Imlal lewat panjang, bosan. Jadi biar sambil panjang kan membosankan dan biar pasti panjang kan cedera, lengkap. Malah wajahnya kamu bilfahmi dari satu wajah yang terjadi pada faham di bawah kitab tahzibil usul. Besok lagi tahzibil usul, diuknya lesu. Karena mailnya kitab kepada istirsa dan istirsa wabih mati masalah dan istirsa berpulir masalah di atas tahzibil usul. Jadi istitsa buku habis masalah, buku lir masalah, tinggal membosankan panjang lebar. Dan diatur kitab al-manqul karena condongnya kitab al-manqul kepada ringkas dan istitsa panjang. ini kalau cenderung kepada ringkas, ini bedanya, bed lagi al-manqul, bed lagi tahdid usul. Wa ajabuhu, maka dijabah akan mereka itu taifah kepada demikian perbedaan, hal kadalu lebih gunung dan Allah Ta'ala. Wa jama'atu bihi dan berkumpat padanya kitab sufi yang lingkaran dino diantara tertib dan tahqiq untuk memahami segala makna. Ma'ani, maka hanya jenis manhua, hanya jenis jalan bagi salah satu budanya dan yang lain. Manaji tajok tahqiq mantel bed dan tertib anjir. Takakek ubrah nama tu hujud dan tertib mana takakek bebek mana. Pasal naftuhu, maka lengkaran akannya kitab. Wa usbitu dan lentu subuh padanya kitab dengan tertib yang latif lagi yang ajib yang mengherankan. Yang dikalan oleh yang kalan pada awal perkara yaitu sekalian makasih ini ini. Mana ini? Watek pun kau tak baca kitabnya, kamu hujung itu. Putra rumah sana itu. Yang mana? Jadi nah kesimpulan Pak Awal ini pada takut Pak Awal Pak Mbak Dimas itu sama jurus jadi takut Pak Mbak Dalam itu jiput kali ini pembagian ini tak tahu tak ada yang nanti yang nanti ya kali ini nanti baru tak tahu wa yuki dulu ihtiwa dan di faedah akan yang membaca ini meliputi di atas sekalian masyarakat masyarakat masyarakat gimana sarah tempat tempat mungkin nazar di lagi masrah pak belara kami ini masrah pak belara kami lupa penyur kami bangura kami ini tempat menurut nazar dan lebih faedah kanya lihat jiwa di atas sekalian tempat tempat nazar padanya ilmu maka bermula di ilmu yang hanya di istilah hanya di wilayah lihat talib pada tidak nazarnya di atas majamiknya dan mabaninya majamik tempat-tempat yang dapat penguasaan bu mabani lapai ini hanya ada tempat katanya lau maka hanya sedikit coba baginya pada dapat dengan perhatiannya ini dan makasihnya ini jadi bu tu hanya ada tempat buat saya akan dapatkan hanya anda tidak berada di ini berikan ini kita salurkan lima lima layak ni cuma oh ada juga ni ya. Ada juga apa barang? Apa? Bukan sekarang akan jadi kitab dan belum datang padanya kitab dan tertib ulat kitab. Maka sama itu dan juga lembunan akan jadi kitab akan kitab al mustafa daripada ilmu usul. Allah dan Allah Taala dan akan Allah. Allah dan Allah Taala dia itu al masul. Pada kehidupan masul pada lagi supaya lebih nikmat dari Allah dengan taufik dan lebih hidayah dari Allah kepada sebuah perjalanan bahwa bi'ijabati sayyidina hafiq dari Allah dengan terima ulun yang berkaitu yang layak.